Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah. Payuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah. Allati hiyal imanu wal ibadah. Wa mahu kulli rasmin wa'adah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang agung bagi kaum muslimin, Allah telah gerakan hati kita. Lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Jumat ini menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, mendatangkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh umat kaum muslimin. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Pemimpin Akhir Zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan ini terus bergerak. Yang menang dengan yang kalah silih berganti. Demikian pula kebenaran dengan kebatilan silih menggantikan dalam panggung kehidupan umat manusia. Al-Quran menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan itu silih berganti di antara umat manusia. Hari ini kita semakin menyaksikan kezaliman, kemungkaran, kesewenang-wenangan. Keadilan betapa sulit didapatkan. Nabi menyebutnya muli'atil ardu zulman wa fisqa. Tanda-tanda akhir zaman adalah di mana bumi ini dipenuhi oleh kezaliman, kefasikan, kemungkaran dan kemaksiatan. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara superpower memperlihatkan kesombongannya, kecongkakannya kepada negara-negara yang berkembang dengan politiknya, dengan ekonominya, sehingga ketimpangan begitu nyata di hadapan kita. Pemberitaan terus menginformasikan peperangan, jatuhnya nyawa manusia. Ini semua menunjukkan betapa kondisi umat manusia semakin mengalami kehancuran. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Ketika bumi dipenuhi dengan kezoliman, kesewenang-wenangan, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah akan mengutus kepada mereka satu imam, satu pemimpin di akhir zaman yang membawa kebenaran yang hakiki, yang membawa ajaran Islam yang komprehensif, yang lengkap. Di tangan pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi akan berubah. Kondisinya adalah muli'atil ardu adlan wa qisto. Bumi akan dipenuhi dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya lewat seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadis yang menyebutkan sosok imam akhir zaman itu disebut dengan Al-Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala dalam panggung kehidupan sebelum dunia ini berakhir. Allah ingin memperlihatkan keadilannya. Allah ingin menunjukkan kebenarannya. Allah akan menunjukkan risalah yang sesungguhnya kepada umat manusia. Keadilan adalah sesuatu yang paling asasi dalam kehidupan umat manusia. Keadilan inilah yang menjadi prioritas yang disabdakan oleh Nabi, kiston wa adla, keadilan yang akan ditebarkan oleh pemimpin agung akhir zaman ini. Kita lihat surah An-Nur ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafalladhina min qablihim. Artinya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Minkum, khitabnya ketika ayat ini turun di hadapan orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus salihah, dan mereka mengaplikasikan keimanannya dengan bentuk amal soleh. Apa janji Allah? Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan membangun satu pemerintahan, kepemimpinan yang kuat di muka bumi, seperti Allah telah menunjukkan kekuasaannya, pemerintahan, kepemimpinan, khilafah yang kuat di muka bumi. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud alaihissalam. Dan ayat ini terbukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan para sahabat, bangsa Arab yang awalnya adalah jauh dari kemajuan, tetapi dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawanya, keimanan para sahabat membentuk amal soleh, amal soleh yang komprehensif. Keadilan tegak, keadilan ditebar, kasih sayang ditebar di kalangan mereka. Solid, kuat, ilmu berkembang. Islam masuk ke berbagai aspek sisi kehidupan para sahabat ketika itu. Apa yang terjadi? Kepemimpinan terbangun. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada dua imperium besar di zaman itu, di barat yang bernama Romawi, di timur yang bernama Persi. Dua kekaisaran ini banyak melakukan kezoliman-kezoliman, termasuk menekan dan menindas rakyatnya sendiri. Kekuasaan besar ini dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada orang yang beriman ketika itu, bertekuk lutut. Kedua kaisar besar ini runtuh di bawah kepemimpinan kaum muslimin ketika itu. Ini janji pertama, Allah realisasikan. Yang kedua, walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, agama menjadi kokoh mengakar, wahyu bukan sebatas dalam tulisan, tetapi ayat-ayat Allah menjadi ruh dalam kehidupan para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Ayat-ayat Allah bukan sebatas hiasan. Janji yang ketiga adalah walayubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Sebelum masuk Islam, sebelum cahaya Allah masuk ke dalam hati, resah, gelisah. Hatinya dipermainkan dengan kesenangan dunia. Hatinya ditawan oleh hawa nafsunya. Yang ada adalah kegelisahan, gundah gulana. Tapi setelah cahaya Islam masuk ke dalam hati yang paling dalam, Allah ganti gelisah dalam urusan dunianya. Amna, tenang, damai beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Damai menjalankan syariat, nilai-nilai Islam yang luhur, yang mulia. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Dan mereka selalu mengabdi kepada Allah. Seluruh aktivitasnya, orientasinya ibadah. Bekerjanya ibadah. Mencari rizkinya ibadah. Membangun tatanan masyarakatnya ibadah. Taat kepada pemimpinnya ibadah. Mereka selalu menjadikan aktivitasnya pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Surah An-Nur ayat ke-55. Ayat ini pasti akan hidup kembali. Ayat ini akan menjadi konkret kembali. Ayat ini akan menjadi fakta kembali di akhir zaman. Di mana kita kaum muslimin hari ini bangkit untuk memupuk keimanan sekaligus mengaplikasikan amal soleh dalam kehidupan. Inilah dua syarat dalam ayat ini di mana janji Allah akan direalisasikan. Ayat ini akan berlaku kembali, ayat ini akan hidup kembali dalam kehidupan kaum muslimin di akhir zaman. Dan puncaknya adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat, ketika Allah hadirkan seorang pemimpin di akhir zaman yang membawa petunjuk yang lengkap, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebenaran itu akan dirasakan, keadilan itu akan dirasakan oleh penduduk bumi ini. Para ulama ahli tasawuf atau ulama sufi mensyaratkan tiga konkret, tiga langkah untuk mewujudkan ayat ini di akhir zaman. Yang pertama adalah kaum muslimin harus terus membersihkan diri dan hatinya. Arruju'u ila tasawuf, mendalami dan mengamalkan ilmu tasawuf yang merupakan bagian dari arkanuddin, rukun agama yang tiga setelah tauhid dan fikih. Tasawuf dipelajari dan diamalkan, maka hati umat ini akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke domain hatinya. Ketika hati dibersihkan dengan ilmu tasawuf, maka cahaya Allah akan masuk membimbing umat ini. Dengan tasawuf inilah hati akan bangkit kesadaran. Al-iqbalu alallah wal-i'rad anil khalqi wa dunya. Dengan ilmu tasawuf, maka akan bangkit kesadaran yang paling dalam untuk menghadap kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, dan memalingkan batin dari tipu daya dunia dan makhluk. Inilah langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sebab jiwa yang kotor membuat mentalitas yang rapuh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hancurnya umat beliau karena umat mengalami kelumpuhan mentalitas diakibatkan hatinya terserang dua penyakit yang mematikan, hubbud dunya wa karohiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan mati. Ini semua yang menjadi faktor lemahnya kaum muslimin. Ilmu tasawuflah yang akan mensucikan, membersihkan hati dari seluruh penyakit hati, sekaligus membangkitkan kesadaran untuk menghadap kepada Allah dan jihad di seluruh lapangan dan aspek kehidupan, menegakkan nilai-nilai Islam yang mulia. Yang kedua, ulama sufi, ulama ahli tasawuf memberikan tips kebangkitan umat di akhir zaman. Al-i'tiqadu biwujudil awliya. Kaum muslimin harus punya keyakinan yang kuat bahwa wali Allah dengan segala strata dan martabatnya eksis dalam kehidupan bumi ini. Siapa wali Allah? Orang yang melindungi agama Allah, orang yang dekat dengan Allah sehingga layak menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Para awliya Allah disebut dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, menunjukkan bahwa para wali Allah itu eksis pada setiap zaman. Wali Allah bukan hidup di masa lalu, tetapi wali Allah hidup di setiap zamannya sampai akhir zaman. Karena ketika hilangnya eksistensi para wali Allah di muka bumi, membuat hancurnya dan tidak bergeraknya bumi yang disebut dengan kehancuran total di alam kehidupan ini. Yakini, karena ketika kita mengingkari wujudnya, hadirnya, adanya para wali Allah di setiap zaman, di seluruh penjuru bumi, sama dengan mengingkari kupur terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ulama sufi, para ulama ahli tasawuf memberikan tips kebangkitan umat akhir zaman, menyongsong kehadiran seorang imam di akhir zaman, bahwa mereka, kita semua sebagai kaum muslimin, meyakini al-i'tiqad bizuhuri al-mahdi, meyakini, mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian hadis-hadisnya yang sahih, meyakini akan zuhirnya, akan lahirnya seorang pemimpin yang agung di akhir zaman, Al-Mahdi namanya. Tiga tips inilah yang akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk at-tamasuk bil kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tahta tarbiyatil ulama, di bawah bimbingan ulama. Maka surah An-Nur ayat ke-55, iman dan amal soleh akan terwujud di dalam keseharian kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, dan pada akhirnya Allah merealisasikan janji-janjinya. Bumi akan dipenuhi dengan kebenaran, bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan kebijaksanaan dari pemimpin yang membawa risalah Islam yang kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana,